Bisnis, Faisal Basri berpandangan, membangun kota yang sehat dan berkeadaban bisa dimulai dari hal paling sederhana, yakni menjadikan kota memiliki sarana dan prasarana yang baik, misalnya trotoar kotanya memadai, serta penanggulangan sampahnya teratur. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, seperti apa sarana dan prasarana yang harus dimiliki sebuah kota yang berkeadaban? Trotoar yang memadai, yang nyaman, ya, yang nyaman, yang setiap malamnya disemprot air, kalau aktivitas manusia sudah berkurang, disemprot air, paginya bersih kembali, kemudian tempat sampahnya tersedia di mana-mana, dan dini hari diangkut, langsung diolah di truk khusus ya pengolah sampah, sehingga kota bersih terus. Dan dari mana dananya ya? Warga kota yang membayar, kan ada pajak, ada macam-macam gitu. Nah inilah yang harus kita hadirkan di kota, karena membangun kota tidak lain tidak bukan adalah sebetulnya membangun keadaban. Sebagaimana kota Yunani dulu, ya, keadaban yang pertama kali dibangun pilarnya, Athena, Romawi, dan kota-kota lain di berbagai negara yang keadabannya tinggi. Bangunan-bangunan yang lama itu tidak boleh diubah menjadi bangunan modern, kaca semua gitu. Jadi ada kawasan-kawasan yang direservasi, kawasan Menteng, misalnya kawasan mana, itu kan peninggalan Belanda, masih banyak bangunan-bangunan Belanda. Kalau sekarang kan dibabat habis itu, yang punya anak SBY kalau tidak salah ya, yang kontroversial itu. Kemudian gedung imigrasi jadi bar gitu kan, Buddha bar, waduh. Itu namanya menghancurkan keadaban, bukan membangun keadaban. Lalu bagaimana dengan Jakarta, Pak? Sebetulnya Jakarta punya potensi. Seperti misalnya ada di Condet itu kan banyak sebetulnya yang ditawarkan oleh Condet. Misalnya kalau Anda mau makan makanan Timur Tengah, the best itu ada di Condet. Ada asinan Condet, ada macam-macam. Tapi ke Condetnya itu nyaman, tidak macet, tidak sumpek. Ada ruang-ruang parkir yang cukup supaya tidak macet di pinggir jalan, gitu, seperti itu. Kemudian di Cawang ada nasi uduk jengkol, gitu-gitu. Ada sebetulnya di Kerawamangun ada asinan, macam-macam lah. Dan terbukti gitu bahwa sebetulnya Jakarta juga bukan dari nol ya, sudah ada yang namanya tempat-tempat yang spesifik yang sebetulnya maju gitu. Misalnya ikan hias di Jalan Sumenep, itu kalau orang ikan hias Jalan Sumenep gitu, dan itu bagus, enak, rindang gitu, tidak mengganggu sama sekali. Ada juga pasar bunga Rawa Belong. Tapi kan kalau dengar Rawa Belong, macet kesananya kan begitu. Kemudian ada lagi Pasar Loak, Jalan Surabaya. Nggak mengganggu. Walaupun orang parkir di sana, tidak mengganggu. Nah, kenapa kita tidak bikin lagi pasar-pasar khusus? Jadi, bukan konsep lama pasar direnovasi jadi pasar yang karakteristiknya sama. Tapi bikinlah pasar. Misalnya, kita kan nggak tahu ke pasar mana yang kita bisa memperoleh produk-produk organik misalnya. Jadi misalnya pasar Jatinegara khusus produk organik gitu. Jadi kalau orang mau beli beras organik, gula organik, kopi organik, segala macam, ya ke Jatinegara. Jadi pasar itu konsepnya bukan lagi pasar lingkungan. Karena lingkungannya udah berubah. Kan misal dulu kalau pasar rumput, orang sekitar pasar rumput saja. Enggak, karena pasar rumput misalnya jadi pasar sepeda. Di sana banyak sepeda. Semua orang yang mau cari sepeda, ya ke pasar rumput. Jadi lingkupnya Jakarta, bukan sekedar lingkupnya pasar rumput dan sekitarnya. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.